وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. Lanjut hadis pertama di sabda Nabi SAW, aw imra'atin yankihuha, atau karena ada wanita yang ingin dia nikahi. Ini ya, aib, pada lain. Wain kanat suratul suratu amali hiya surata, hiyanya itu domir fasl, suratanya itu khobar. Laisa ad-dina. Qasduhu ziwaju, ziwa'at ziwaju bimra, ha, bil mar'ati. Maka Nabi SAW bersabda, awim ra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi. Syaikhul Fauzan menyatakan, kaman hajara min ajri ayyat azawwaja imra'atan, semisal seorang yang berhijrah tapi karena ingin menikahi seorang wanita yang ada di negeri muslim, ya, dia mau datang ke situ, ya, ta'allaqa qalbuhu biha, yang kalbunya sudah terpaut, terikat sama si wanita tadi, ya, wa hiya la turiduhu illa idza jaa fi wa hiya la turiduhu, la turidu ini fa'ilnya si domir hiya, si wanita tadi tidak ingin menginginkan si pria tadi, illa idza jaa ila biladiha, kecuali si pria tadi mau datang ke negeri si wanita tadi, ya. Si wanitanya ada di negeri muslim, prianya ada di negeri kafir di Eropa. Kata si wanitanya, oh, mereka sudah, apalagi zaman sekarang internet, ayo nikah, ayo sepakat nikah. Kata si prianya, kamu datang dong ke negeri saya. Kata wanitanya, gak bisa. Yaudah gak jadi nikah kalau kamu gak datang ke sini. Dia misalkan di Singapura, negeri kafir. Singapura itu negeri kafir. Nah, dia kalau dia, walaupun dia sama-sama Melayu nih, Singapura Melayu. Nah, kalau dia datang ke Indonesia misalkan, atau ke Malaysia, atau ke Brunei, ha? Atau negeri yang mayoritas Muslim yang lainnya. Jika dia niatnya itu datang ke negeri Muslim tadi, ingin hijrah, dapat pahala hijrah. Tapi kalau dia niatnya hanya untuk menikahi wanita tadi, maka gak dapat pahala hijrah sedikit pun. Ya. Fahiyah fi biladil Islam, maka wanita tadi berada di negeri muslim, di negeri Islam. Wahuwa muta'alikun biha, sedangkan pria tadi hatinya sudah terikat dengan wanita tadi. Waqalat lahu, dan wanita ini berkata kepada, ya, calon mempelainya, calon suaminya, ana la atazawwajuka fi biladil kufr, ya, saya tidak akan menikah denganmu di negeri kafir. Ya, fahajaro ila biladil Islam, maka akhirnya si pria tadi hijrah ke negeri Islam, li ajri ayyatazawwajaha, ya, supaya dia bisa menikahinya. Fahada laisa lahu sawabul hijrati indallah. Dia enggak dapat pahala hijrah di sisi Allah. Wa in kanat suratu amalihi hiya surata al-hijrati. Walaupun bentuk amal dia adalah amalan hijrah. Ya, amal dia adalah amalan hijrah, dia hijrah dari Singapura ke Malaysia, ke Brunei, ke Indonesia, negeri kaum muslimin, dia hijrah. Tapi karena ada gacoan dia, kesenangan dia, cewek yang dia sukai lewat kenalan, misalkan lewat kenalan lewat Facebook gitu, ya, atau lewat chatting, ya, sudah terikat, kan ada begitu, ya, ada kayak begitu, sudah terikat, belum pernah lihat muka secara asli, ya, terikat lewat foto, taib barakallahu fikum. Akhirnya dia benar-benar jatuh hati dan dia mau menikahi dan dia datang ke negeri muslim cuma dengan niat menikahi, maka enggak dapat pahala hijrah. Ini ada. Tadi katanya tumpah. Hah? Tadi katanya tumpah. Oh. Tapi ini kopi Lampung. Oh iya, sip. Biar varias. Hah. Mana lagi berikutnya? Berikutnya wa in ka walakin lamma kana qasduhu laisa dinah. Nah, tatkala tujuan si pria tadi yang berhijrah bukan karena agama, wa inna maqasduhu azwaju bil mar'ati, ya, namun tujuan dia karena ingin menikahi seorang wanita yang ada di negeri Islam, dia sendiri berdomisili di negeri kafir, lam yuktab lahu thawabun indallahi jalla wa ala, maka dia tidak akan dicatat pahala hijrah. Pahala hijrah, pahala yang besar. Dan hijrah adalah sebuah kemestian. Seorang tidak diberi uzur, ya, bagi yang mampu untuk hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim kecuali karena ada ketidakmampuan, kelemahan, atau tidak ada jalan, atau tidak mengetahui jalan. Wa aflasa min saubil muhajirin, maka dia aflasa itu kan bangkrut, ya. Artinya dia tidak mendapatkan pahala orang-orang muhajirin. Wallahu jalla wa ala ya'lamu ma fil qulub. Allah lah yang mengetahui apa yang ada di kalbu. Allah Ta'ala berfirman, kul hatu'allimuna hal tu'atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Katakanlah kepada mereka, kul hatu'allimu, katakanlah kepada mereka wahai Nabi, apakah kalian hendak mengajarkan Allah tentang agama kalian, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, apalagi yang ada di hati kalian. Ya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Fala ya'lamu ma fil qulubi illallah. Maka tidak ada yang mengetahui apa yang bersarang di kalbu kecuali Allah. Wa amman nasu fala ya'lamun. Sedangkan manusia tidak mengetahui apa isi hati. Nah. Terus tafadhal dibaca ya. Roni. Waniyatu mahalha al-qalb la ya'lamuha illa Allah wa talaffuzu biha bid'atu fala yaqul al-muslimu nawaitu an usalliya aw nawaitu an ahujja aw nawaitu an atasaddaqa li'anna hadha bid'atu li'anna niyyata mahalha al-qalb wa hiya 'amalun qalbiyyun wa laysat 'amala lisani wa fil muhajarati biha riya'u walam yathbut anna rasul sallallahu alaihi wasallam talaffadha bi niyyati indama yuridu salata aw yuridu ayya amalin min al-a'mal. Na'am, ya'anhu sallallahu alaihi wasallam annahu fi hajjatil wada'i ahrama bi qawlihi labbayka umratan wa hajjan. Hadha laysa talaffuzan bi niyyati wa innama huwa talaffuzan bil manwi wa huwa An-nusuku alladhi hal yuridu hajjan, hal yuridu umratan, hal yuridu ayyata ayyaqa ay an yukrina ini haji kiron terus an yukrina bainal haji wal umrati hal yuridu an yufrada bil haji hal yuridu tamattu'a bil umrati ila al haji wa huwa yu'ayyinu an nusuka alladhi yuridu wa laysa al muradu annahu yantiqu bi niyyati wa huwa la yaqulu nawaitu al hajja aw nawaitu al umrata aw nawaitu al tamattu'a aw nawaitu al qurana wa la yaqul uridu al hajja aw uridu al umrata. Naam. Anniya mahaluha al qalbu, kata Syekh. Niat itu tempatnya di hati. La ya'lamuha illallah. Enggak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa talaffudu biha bid'atun. Melafadzkan niat bid'ah. Fala yaqulul muslimu nawaitu an usolliya. Maka seorang muslim tidak perlu mengucapkan nawaitu an usolliya, nawaitu an ahujja. Taib. Nah, perhatikan ya ikhwah. Yang melafadzkan niat ini sebagian mazhab Syafi'i. Mereka memandangnya bukan wajib. Tidak ada yang memandang wajib. Nah, sekalinya ada yang memandang wajib, dibantah juga oleh ulama Syafi'i yang lainnya. Semisal An-Nawawi dan yang lainnya. Ya. Nah, ini pendapat ini berasal dari kekeliruan memahami ucapan al-Imam Syafi'i di kitab Al-Umm di bab haji. Ya, kata Imam Syafi'i, idza nawa hajjan aw umratan ajza wa in lam yatalaffat wa laysat ka salati fa innaha la tasihu illa bin nutqi aw kama qala. Nah, Imam Syafi'i menyatakan jika seseorang niat haji atau umrah ajza, dia dapat pahala wa in lam yatalaffat, walaupun dia tidak melafadzkan. Ya, walaupun dia tidak melafadzkan. Nah, semisal seorang niat umrah, labbaikallahumma umratan. Ya. Labbaikallahumma hajjan. Nah. Kan seorang itu melafadzkan. Ya, melafadzkan. Nah, kalau seorang sudah niat, dia dapat pahala. Wa in lam yatalaffat. Walaupun dia tidak melafadzkan niat haji atau niat umrah. Laisat kasalah. Kata Imam Syafi'i, tidak seperti sholat. Fa innaha la tasihu illa bin nutqi. Sholat tidak sah kecuali dengan apa? Ucapan. Salah seorang ashabul wujuh, ya, generasi awal dari kalangan Syafi'iyah yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi menyatakan kalau begitu mesti dilafadzkan niat dalam sholat. Karena Imam Syafi'i berkata demikian yang tadi. Ya. Haji tidak seperti sholat. Kalau sholat tidak sah dikecuali dengan ucapan. Dan Imam Syafi'i mengawali pembahasan masalah niat. Berarti niat diucapkan. Kan begitu. Nah, pendapat ini diselisih oleh Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Mawardi, sampai Al-Imam ya, Al-Juwayni di kitab beliau Nihayatul Matlab, Al-Imam Al-Mawardi di kitab beliau Al-Hawi Al-Kabir, Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Ya, beliau al-Imam di antara yang membantah Imam An-Nawawi menyatakan apa ghalata hadzal qaul. Abu Abdullah Zubair ini keliru ketika dia menyatakan wajibnya melafadzkan niat. Laisal murad Asy-Syafi'i ya bukan itu maksud Imam Syafi'i. Ya. Laisal murad Asy-Syafi'i, bukan itu maksud al-Imam Syafi'i. Wa innamal muradu, namun yang dimaksud al-Imam Syafi'i bin nutqi dengan ucapan, sholat tidak sah kecuali dengan ucapan adalah at-takbiru, yaitu takbiratul ihram yang mesti dilafadzkan. Karena kalau seorang membuka sholatnya tanpa takbiratul ihram dilafadzkan, gak sah sholatnya. Paham sini? Namun perlu diperhatikan, Al-Imam An-Nawawi mengingkari pendapat yang mewajibkan. Di kitab Al-Hawi Al-Kabir, Al-Imam Al-Mawardi mengingkari pendapat yang mewajibkan. Buktinya apa? Di buku-buku fikih lainnya Al-Imam An-Nawawi, semisal di buku An-Nawawi At-Tahqiq, atau di buku An-Nawawi yang lainnya Raudatul Thalibin, atau di buku Nawawi yang lainnya, Al-Minhaj, Minhajut Talibin. An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan kemustahaban melafadzkan niat. Nah, karena dalam madhab Syafi'i, melafadzkan niat itu hukumnya mustahab, laisa biwajib, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Para ulama Syafi'i menyatakan wa yustahabbu at-talaffuz bin niyyah, dimustahabkan, disukai melafadzkan niat. Ya, melafadzkan dengan lisan. Ya. Liyusa'ida al-lisanu al-qalba. Supaya lisan membantu hati. Karena niat tempatnya di mana? Di hati. Kata ulama Syafi'i yang lainnya, semisal Al-Baghawi di kitab beliau At-Tahdzib, ya laukan al-musalli, seandainya seorang yang sholat, dia melafadzkan tapi lam yanwi fi qalbihi, ya la tasihu sholatuhu, sholatnya enggak sah. Seandainya dia melafadzkan tapi hatinya tidak meniatkan, dan seandainya wa in kana al-musalli lam yatalaffaz wa yanwi fi qalbihi sahat sholatuhu, seandainya dia tidak melafadzkan tapi dia meniatkan di hati, maka sah sholatnya. Ya. Nah, jadi masalah melafadzkan niat dalam mazhab Syafi'i memang ada. Ya, jika dipandang oleh mazhab yang lain sebagai bid'ah, itu pandangan ulama mazhab yang lain. Ya, pandangan ulama mazhab yang lain. Tapi kalau dalam pandangan mazhab ulama Syafi'i, itu mustahab, bukan wajib. Ya, mustahab. Sebagian asatidzah menggunakan kalam An-Nawawi yang tadi saya kutip untuk menyatakan Imam Nawawi menolak talafut biniyat. Ini keliru. Berarti enggak baca pembahasan mengenai talafut biniyat di Al-Majmu' dari awal sampai akhir. Cuman ngutip yang itunya aja. Ya. Keliru ini. Bukan maksud Al-Imam Syafi'i yaitu melafadzkan niat dengan nutqi itu. Tapi yang dimaksud dengan an-nutq adalah takbir. Berikutnya di buku Imam Nawawi yang lainnya, di Al-Minhaj, di At-Tahqiq, di Ar-Raudah, Imam Nawawi menyatakan kemustahaban melafadzkan niat. Ya, intinya ini khilaf. Ya. Para ulama Syafi'i tidak memandang itu sebagai bid'ah. Nah, oleh karena itulah datang dalam berbagai riwayat madhab Hanbali bahwasanya mereka pun menyukai untuk istihdar. Istihdar yaitu menghadirkan di lisan, ya, dari sesuatu yang niat tadi. Intinya mereka ingin meniatkan dengan lafaz apapun. Ya. Adapun lafaz-lafaz yang muayyanah, yang ditakyin itu, usolli fardu salata kada wa kada, ya, usolli fardu salat, usolli salat al-maghrib, fardu maghrib, salat rakaat, imaman makmuman, adaan, ya, qodoan lillahi ta'ala. Itu lafaz-lafaz seperti itu memang tidak dinyatakan sebagai sebuah hal yang mustahab. Itu cuma sebagai sampel. Nih kalau kamu mau niat kayak gini lafadznya. Tapi mereka pun tidak mentakyin, tidak membatasi. Mereka tidak pernah menyatakan siapa yang enggak melafadzkan dengan lafadz ini enggak sah niatnya. Enggak ada kayak begitu. Itu cuma sebagai sampel. Nah, paham enggak tuh? Ya, itu cuma sebagai sampel. Artinya kita mau bahasa kolbu kita dengan lafadz apapun, kan di bahasa kolbu ada rangkaian katanya, ya Pak Majid, ya Pak Yusuf, Pak Majid kalau mau apa dalam hatinya boleh juga tuh, ya kan ada rangkaian kata boleh juga tuh, boljuk katanya, nah ini jadi hal-hal yang khilaf ya. Yang di dalam madhab Syafi'i ini pendapat yang mu'tabar, hal yang diakui. Nah, ini dalam madhab. Ya, bahkan dalam madhab Hanbali, walaupun dalam madhab Hanbali tidak sefrontal madhab Syafi'i lah tanda kutip. Nah, mereka hanya menyatakan istihdor. Kalau dalam madhab Syafi'i sefrontal itu dikatakan mustahab. Mustahab. Baik, ya. Dan juga berikutnya ikhwah ya, kalau di buku-buku fikih madhab Syafi'i, mereka menyatakan kapan meniatkan sholat misalkan. Di awal perbuatan sholat. kapan perbuatan sholat dimulai? Ketika seorang takbiratul ihram. Ya. Nah, kecuali nanti pada permasalahan yang lain, misal puasa Ramadan, bukan di awal waktu ibadah, tetapi sebelumnya. Kenapa? Karena ditakyid oleh hadis. Ya, yaitu hadis apa? Malam yubayyiti siyam minal laili fala siyamalah. Kan begitu. Siapa yang tidak menetapkan niat puasa pada malam harinya atau sebelum fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya. Berarti ditakyid oleh hadis ini. Kalau puasa baru sebelum awal perbuatan ibadah puasa. Nah, apakala sholat, kata para ulama Syafi'iyah, sholat, wudu, mandi janabah, nah, niatnya kapan? Di awal perbuatannya. Kalau sholat berarti pas takbiratul ihram. Wudu berarti mana? Membasuh wajah, karena wajah adalah yang wajib. Mandi gimana? Pas membasuh seluruh anggota tubuh. Nah, pas membasuh seluruh anggota tubuh, niatnya. Taibar kalau begitu. Ya. Nah, ketika seorang membuka sholatnya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang dia dituntut untuk melafadzkan, ya, yang kata Imam Syafi'i, fa inna sholata la tasihu illa bin nutqi ay bi takbir. Sholat tidak sah kecuali dengan ucapan, itu dengan takbir, Allahu Akbar. Ini suatu hal yang sulit untuk digabungkan melafadzkan takbir, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengan melafadzkan niat. Dengan melafadzkan niat. Nah, makanya sebagian Syafi'iyah mendahulukan, mentakdim lafadznya tadi. Shalli fardhu. Allahu Akbar, supaya hatinya tetap. Makanya mereka menyatakan liusaida al-lisanu al-qalba, supaya lisan membantu qalbu. Ya, Allah alam. Tapi yang lebih kuat untuk diamalkan ialah yang tidak perlu melafadzkan. Nah, ini aqrab ila shawab. Nah, ini lebih cocok, lebih dekat kepada kebenaran. Kayak tadi, soalnya tadi itu. Kita takbiratul ihram, melafadzkan takbir. Nah, kalau mau melafadzkan niat juga, itu suatu hal yang mustahil. Usolli fardhu, Allahu Akbar, enggak mungkin. Hah? Enggak mungkin itu. Yang mana? Itu dalam buku-buku Syafi'i ya. Semua Ibnu Qasim menyatakan di Fathul Qarib, dan beliau juga menyatakan kemustahaban melafadzkan niat. Nah, makanya mereka mentakdim. Kapan dilafadzkannya? Ditakdim. Karena enggak mungkin dijamak. Dijamak antara melafadzkan takbiratul ihram dan niat. Ya, intinya ini adalah khilaf yang mu'tabar. Ya. Kalau ulama yang lain memandang itu sebagai bid'ah, misal Syekh Shalih Fauzan, karena beliau bukan Syafi'iyah. Beliau adalah Hanabilah, di antara Hanabilah, mazhab Hanbali. Beliau Hanbali, minal Hanabilah. Oh, itu biasa, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Sebagaimana banyak-banyak juga pendapat dalam mazhab yang lain dianggap keliru oleh mazhab yang lain. Ya, selama khilafnya ini ya, bukan pada perkara yang prinsipil, ya, segala macam. Taib, khilaf fikih itu biasa. Berikutnya mana lagi? Ah, ayat tepat dong. Lianna niyata mahaluha al-qalbu. Karena niat itu tempatnya di hati. Wa hiya amalun qalbiyun falaysat amala lisanin. Dia amal qalbi, bukan amal lisan. Ya, bukan amal lisan. Wal mujaharati biha. Nah, menampakkan niat tadi riyaun. Ya, riya. Ini kita tidak bisa cap langsung sebagai riya. Ini jalan menuju riya. Jalan menuju riya. Ya, ini jalan menuju riya. Jadi kalau ada orang yang usolli fardu, nah, antum enggak bisa langsung kita riya itu. Riya ini jalan menuju riya. Kalau kita sudah bisa pastikan itu riya, berarti kita tahu isi kalbu dia. Itu kalau isi kalbu dia adalah dia ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji dari rapatnya tadi. Ini kan kita nggak tahu isi hati kalbu dia. Itu cuma jalan menuju riya. Walam yasbut anna rasul, dan tidak valid Rasul sallallahu alaihi wasallam talafadha bin niyati indama yuridu shalah, melafadzkan niat ketika beliau hendak salat, au yuridu ayya amalin minal amal, atau mengamalkan ya amal di antara amal-amal di antara beberapa amal. Naam janhu, ya telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fi hajatil wada ahrama, di hajatul wada Nabi berihram ya, kemudian dengan ucapan beliau labbaika umratan au hajjan wa hajjan. Labbaika umratan wa hajjan. Melafadzkan. Hadza laisa talaffuzan bi niyyati. Ini bukan melafadzkan niat. Wa innama huwa talaffuzun bil manwi. Namun melafadzkan yang diniatkan. Al manwi yang diniatkan. Wa huwa an-nusuk, yaitu manasik haji ibadah. Alladhi yuridu, yang beliau inginkan. Hal yuridu hajjan atau hal yuridu umratan, apakah beliau menginginkan haji atau umrah? Hal yuridu an yukrina bainal haji wal umrah, apakah beliau hendak haji qiran, ya, haji menyertakan haji dan umrah? Hal yuridu ayufrida bil haj, apakah beliau hendak haji ifrad? Au yuridu atamattu, tamattu itu kan artinya bersenang-senang, apakah beliau ingin haji tamattu bil umrah ilal haj, umrah dulu baru haji? Kalau haji ifrad tanpa ada umrah. Kalau haji qiran, ya, haji dan umrah. Nah, kalau haji tamattu antum datang ke Mekah, ya, misalkan kan ibadah haji dimulai tanggal 9, tanggal 8 nya itu sunnah ba'da asar ke Mina, ya, ba'da asar ke Mina itu sunnah. Tanggal 9 wukuf di Arafah itu manasik yang rukun. Nah, antum datang tanggal 1 atau bahkan sebulan sebelumnya. Nah, antum umrah dulu. Umrah. Habis umrah, tahallul, pakai baju biasa. Senang-senang lagi, tamattu. Bawa istri, jima sama istri. Bawa panah berburu hewan buruan. Emang enggak ada di Mekah kan hewan buruan. Boleh. Senang-senang. Nanti pas masuk tanggal haji, tanggal 9 atau mau tanggal 8 ke Mina sunnah, atau tanggal 9 langsung ke Arafah wukuf, baru haji, baru beri ihram lagi. Artinya jenjang antara dia datang ke Mekah dengan haji itu dia ada tamattu, senang-senang. Itu namanya haji tamattu. Haji yang paling mudah ialah haji tamattu. Kalau antum mau haji, haji tamattu, ya. Nah, kalau haji qiran antum bakal sulit, terutama kalau musim dingin. Nah, ntar antum itu apa namanya, mesti pakai ihram terus, dinginan. Mana lagi berikutnya? Ya, fahuwa yu'ayyinu an-nusuka alladhi yuriduhu. Maka beliau menta'yin, menentukan nusuk ibadah yang beliau kehendaki. Walaisal muradu annahu yantiqu bin niyati. Bukannya maksudnya beliau melafadzkan, mengucapkan niat. Fahuwa la yaqul, oleh karena itu beliau tidak menyatakan nawaitul hajja au nawaitul umrata nawaitul tamattu'a nawaitul qirana wala yaqul uridul hajja au uridul umrata. Nah, niat haji, niat tamattu, niat qiran, ya, jadi demikian. Namun menta'yin, ya. Sebagian ulama Syafi'iyah ketika melafadzkan niat pun dalam salat patokannya hadis tadi. Hadis apa? Hadis Nabi yang mengucapkan lafadz niat labbaika umratan au hajjan. Namun mereka memahaminya berbeda. Syekh di sini memahaminya berbeda. Ini biasa. Ya, kita kan sudah baca kitab Rabul Malam. Persisian itu ya, biasanya masdarnya satu, sumbernya satu. Tapi pemahamannya yang berbeda. Ini biasa. Ya, barakallahu fikum. Wa kalimatu uridu. Nah, sekarang tafadhol. Dibaca sini. Siapa? Pak Majid. Kalimatu uridu. La tajuzu wa in kana al-fuqara'i yaqul bima. Wa lakinna hadha wa la tajuzu. Wa inna ma alladhi warada 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala juzu atalafudu biniyati la anda salati wala anda zakati wala anda ayi amal ya'mal bal yu'addihi wala yahtaju ila talafudi biniyati li'anna Allah ya'lam ma fi qalbihi hatta law qala yanwi wajrohum bahwa laisa kadan Allah ya'lamu ma fi qalbihi wa la yusiduhu hadza akal hal hadza lafzu tatalaqqu bi niyyati bil amal li anna al-qalb wa yamu biha bi'atu wa huwa aidan ayatun wa hadhihi mas'alatun muhimmatun jiddan di anna ba'dan nasi la yazaluna yantikuna minyak ingkat tuwati wa ingkat sonati wa anda ayy amali amalin ya'malunahu wa hadihi bid'atun ma anzalallahu biha min sultanin wa ingkanu yansibuna yansibuna ila imami syafi'i rahimahullah ta'ala anna wa qala bitalakuri bimiyati fahada mardudun min wajhaini. Nah, fakalimah uridu, misalkan kalimat ya, uridul hajja, uridul umrata, ini la tajus. Saya ingin haji, saya ingin umrah. Ya. Ini enggak boleh ketika diucapkan di proses ibadah tadi. Ya. Pengen salat, uridu salat. Saya pengen salat, la tajus. Wa in kana ba'dul fuqaha yaqulu biha. Walaupun sebagian ahli fikih berpendapat akan kebolehan hal ini. Ya. Walakin hadza ghalatun. Namun hal ini keliru. Ghalat, sebuah kekeliruan. Wa innama alladhi warada 'anil rasuli at-talaffudzu bin-nusuki. Namun yang terdapat keterangan dari Rasul sallallahu ya, yaitu melafadzkan nusuk, manasik haji itu min babi ta'yini lin-nusuk untuk itu ada bagian dari bab, bagian dari menentukan manasik alladhi yuriduhu yang beliau kehendaki. La min babin nutqi bin niyyah, bukan untuk melafadzkan niat. Fala yajuzu at-talaffudzu bin niyyati la 'inda sholati wa la 'inda zakati wa la 'inda ayyi amalin ya'malu. Maka tidak diperkenankan melafadzkan niat, apakah itu ketika sholat, zakat atau amal apapun yang diamalkan. Bal yu'addihi, dia udah tunaikan saja, amalkan saja amalan tadi, wala yahtaju ila talaffudzi bin niyyati, dan dia tidak butuh, tidak perlu untuk melafadzkan niat. Ya, karena Allah ya'lamu ma fi qalbi, karena Allah yang mengetahui apa yang ada di kalbunya. Hatta law qala innahu yanwi wajh Allah. Walaupun dia mengatakan saya meniatkan ini untuk mengharapkan wajah Allah. Wa huwa laisa kadzalik, padahal tidak demikian keadaannya. Allahu ya'lamu ma fi qalbi. Allah mengetahui apa yang ada di kalbunya. Wa la yufiduhu hadza lafdhu. Lafaz ini tidak memberikan manfaat buat dia. Fatalafudzu bin niyyati bid'atun. Maka melafadzkan niat ini adalah sebuah kebidaan, li anna mahallaha al-qalbu, karena tempatnya niat itu adalah qalbu. An-niyah secara bahasa apa sih? Al-qasdu. Al-qasdu itu apa artinya? Maksud tujuan. Ya. Kalau maksud tujuan itu tempatnya di mana? Di lisan atau di hati? Di hati, seorang lisannya berkata A, tapi qalbunya berkata B. Nggak dianggap sebagai munafik, ya, berkata iman tapi hatinya kufur. Ya, idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu annaka la rasulullah, lihat tuh, mengucapkan kalimat iman. Wallahu ya'lamu ya, tapi Allah mengetahui annal munafiqina lakadzibun, bahwasanya munafik berdusta. Berarti di hatinya munafik enggak menyatakan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Ya. Baik. Wal hajru biha wal jahru biha bid'atun. Melafadzkannya adalah sebuah kebid'ahan. Wa huwa aidan riya'un. Nah, ini juga riya', tapi untuk dikatakan riya' ini juga berat ya. Karena riya' itu adalah seorang memang meniatkan ingin dilihat, ingin didengar. Ada orang melafadzkan niat, dia enggak ada niat kayak gitu juga. Niatnya semata-mata ingin mengamalkan apa yang ada di kitab fikih-fikih Syafi'iyah misalkan. Kan bukan riya'. Ya. Nah, ini kalau untuk dikatakan riya ini berat. Ya. Nah, ini berat. Mungkin maksud saya di sini wasilah menuju riya. Jalan menuju riya. Ya, ada orang niat memang niatnya riya enggak ketika seseorang. Dia sholat sendiri loh. Dia sholat sendiri. Hah? Enggak ada seorang pun yang melihat dia sholat di kamar. Tapi dia tetap melafadzkan niat. Mau riya sama siapa? Ya. Nah ini memang dia semata-mata ingin mengamalkan ilmu yang dia dapatkan di buku-buku fikih misalkan. Nah ini untuk mengatakan riya berat ya. Berat. Nah, kalau ada memandang lafaz ini ghairu musallam. Ya enggak bisa diterima. Ya. Taibar kalau begitu. Nah, kalau baca buku itu ya namanya buku manusia. Ya, manusianya bisa benar bisa keliru. Yang benar diterima, yang keliru tidak diterima. Ambil baiknya buang buruknya gitu kan. Begitu. Nah, ya, enggak bisa juga kita telan mentah-mentah ya, ikhwan. Walaupun kita ya, dalam kajian-kajian kita buku-buku Syekh Fauzan kita gunakan semuanya. Ya, semuanya. Ya, sebelum kajian ini kajian apa? Hah? Zahiru tabdi, ya, at-takfir wa tafsik. Kan begitu, karena Syekh Fauzan. Kita hari Selasa baca Kasbu Syubhat, Syekh Fauzan. Kita besok daurah, ha? Nawaqidul Islam Syekh Fauzan. Bulan lalu juga Syekh Fauzan. Nanti siang nih di Tambun kita ada kajian Lumatul Itiqad syarah Syekh Fauzan. Sebelumnya durus Nawaqidul Islam, syarah Nawaqidul Islam yang tebal Syekh Fauzan. Banyak-banyak buku Syekh Fauzan yang kita baca, kita bacakannya, kita kaji atau kita baca secara pribadi. Tapi enggak ada kemestian kita mesti mengikuti kayak seperti ini enggak bisa juga. Kita katakan orang yang melafadzkan niat riya. Nah, itu tidak ya, tidak tepat juga. Wa hadhihi mas'alatun muhimmatun jiddan. Permasalahan ini adalah permasalahan yang penting. Li'anna ba'dun nas, karena sebagian orang la yazalun, mereka terus masih senantiasa yantiqun mengucapkan bi niat inda tawaf, ketika tawaf, wa inda salat, ketika salat, wa inda ayyi amalin ya'maluna. Ya la ya'malunahu. Atau amal apapun yang mereka amalkan. Wa hadhihi bid'atun, ini adalah sebuah kebid'ahan, ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak pernah turunkan hujahnya, buktinya. Wa in kanu yansibuna ila Imam Syafi'i, walaupun mereka menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Tapi perlu diperhatikan ya, ini juga lagi catatan. Para Syawafi, orang-orang yang bermadzhab dengan Imam Syafi'i, itu tidak menisbatkan kepada Imam Syafi'i, ya ikhwah. Tidak menisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i, tapi mereka menisbatkan kepada kitab-kitab yang mereka baca. Semisal Fathul Qorib, kan bukan karya Imam Syafi'i. Nah, penulis kitab Fathul Qorib bersandar kepada ketetapan para ulama Syafi'iyah. Ya, ketetapan ulama Syafi'iyah itu dari kalangan mujtahid mazhab Syafi'i. Nah, mujtahid mazhab Syafi'i baru berpatokan kepada kalam Asy-Syafi'i. Dan mereka tidak mesti mengambil kalam Asy-Syafi'i. Ya, mereka itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i in sahal hadis bahwa madhabi. Mereka itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i in ra'aitu muqawli mukhalifan lima ra'aitun minal hadisi fadribul jidara al-qawli al-mukhalif al-akhbara. Mereka itulah para mustahid madhab ini, semisal An-Nawawi, Al-Imam Ar-Rafi'i, ya, dan yang lainnya dari kalangan ulama Syafi'iyah, yang Imam Syafi'i berkata kepada mereka, jika hadis itu sahih, itulah madhabku. Jika kalian melihat pendapatku bertentangan dengan hadis yang kalian riwayatkan, buanglah pendapatku ke tembok yang menyelisihi hadis yang kalian riwayatkan tadi. Imam Syafi'i itu bukan berkata kepada kita, antum jangan kegeeran. Ya. Ini Imam Syafi'i aja ngomong kayak begini. Lah, Imam Syafi'i memaksudkan untuk siapa? Untuk ulama madzhab Syafi'iyah, diterangkan oleh As-Subki. As-Subki bahkan Tajuddin As-Subki punya buku khusus tentang hal ini. Apa maksud ucapan Imam Syafi'i idza sahal hadis fa huwa madhabi, diterangkan oleh Imam An-Nawawi di Al-Majmu' Syarh Muhadzab, pernah saya sharing di grup WhatsApp beserta terjemahannya. Apa maksud Imam Syafi'i? Ya, kalau ulama Syafi'i menjelaskan itu untuk ulama Syafi'i, bukan untuk orang awam. Ya, jadi kalau antum mau saya bermadhab dengan hadis karena Imam Syafi'i menyatakan idza sahal hadis fa huwa madhabi, kegeeran, kepedean, dan lupa diri. Karena Imam Syafi'i tidak berkata kepada Anda, tetapi kepada para imam-imam dari kalangan pengikut beliau yang telah mencapai derajat ijtihad. Sama demikian pula ucapan Imam Ahmad yang menyatakan semakna, itu kata para ulama Hanabilah, itu untuk mujtahid madhab Hanbali. Bukan untuk orang awam, kegeeran, kepedean. Jadi ketika kaum muslimin di Indonesia misalkan yang madhabnya Syafi'i melafadzkan niat, itu kalau dikatakan mereka menisbatkan kepada Imam Syafi'i, kurang tepat. Yang tepat ialah menisbatkan kepada madhab Syafi'i. Paham sini? Menisbatkan kepada madhab Syafi'i. Ngerti gak? Nanti para imam, para ulama madhab Syafi'i menentukan mana pendapat yang mu'tamad, yang tidak mu'tamad. Yang mu'tamad yang jadi patokan dalam madhab. Dan terkadang pendapat yang mu'tamad menyelisihi ucapan al-imam Syafi'i sendiri. Paham gak sini? Misal, Imam Syafi'i berpandangan bersiwak setelah juhur di bulan Ramadan atau ketika seorang puasa itu makruh. Mu'tamad dalam madhab tidak makruh. Ditetapkan oleh An-Nawawi, tidak makruh. Nah, bisa dipahami gak sini? Jadi melafadzkan niat itu bukan kepada ucapan Imam Syafi'i, tetapi kepada madhab Syafi'i. Ngerti gak sini? Ya. Nah, Allah alam, kata saya di sini, wa in kanu yansibuna ilal Imam Syafi'i. Ini juga ghairu musallam. Ya, kurang bisa diterima. Paham gak sini antum? Ya. Taibar kalau begitu. Baik, wa annahu qala bi lafdhin bi niyyati, Imam Syafi'i menyatakan melafadzkan niat, wa hadha mardudun min wajhain. Ini tertolak dari dua sisi. Nah, Marwanto, tepat dong. Khatiban Rasulahu. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wallama yadkhulu al-imanu fi qulubikum ila qawlihi qul atu'allimuna allaha fi dinikum Allah subhanahu la yanhaju an tu'allimahu an-niyatika biqaulika anna nawaitu kada wa anna amaltu laka kada wa kada Allahu ya'lamu hada biduni an tukhbirahu subhanahu wa ta'ala fa alaika bi islahi an-niyati wa israri an-niyati wa adami at-talaffudi biha wa amma at-talaffudu inda tabati al-aqtiyati falaysa talafudan bin niyati li anna qawlahu Allahumma minka wala an muhammadin wa ummati wa bismillahi wallahu akbaru summa dabaha hada du'a'un wa talafudun bil manwi walaysa talafudan bin niyati wa huwa mislu talafudi bin nusuki Fa'idha dabahta al-atiyata fa'innaka tu'ayyinu alladhi qasadtahu al-huwa laka au law liwalidika au li ahadin faman famin ajli tamyiz tu'ayyinu alladhi qasadtahu. Nah, baik, Al-awalan, sisi yang pertama, hadza lam yasihha anil Imam Syafi'i. Ini enggak sahih dari Imam Syafi'i. Ini masdarnya sama tadi ya, yang tadi dibaca Marwanto itu yang tadi saya sebutkan di kitab Al-Umm. Redaksinya tadi Imam Syafi'i menyatakan idza nawwa hajjan naw umratan ajza wa illam yatalaffat. Kalau seseorang niat haji atau umrah, maka itu sudah cukup buat dia walaupun dia tidak melafadzkan. Walaisat kasolat. Tidak seperti solat. Fa inna sholata la tasihhu illa bin nutqi. Salat tidak sah kecuali dengan ucapan. Ini yang termaktub di kitab Al-Umm. Ya. Yang kedua, sanian lau shahha anil Imam Syafi'i. Seandainya ini sahih dari Al-Imam Syafi'i, falaisa hujjatan, maka itu bukanlah hujjah. Li'anna al-Imam Syafi'i mujtahid yukhti wa yusib. Karena Imam Syafi'i mujtahid, dia bisa benar, bisa keliru, ya. Wal hujjatu fi kalami Rasulillah. Hujjah tetap pada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La fi kalami Syafi'i, wala Ahmad, wala fi Abi Hanifah, wala Abi Hanifah, wala Malik. Bukan pada kalam Syafi'i, kalam Ahmad, kalam Abi Hanifah, Imam Malik. Wala yakunu qaulul alim hujjatan illa idza wafaqa dalil. Illa idza wafaqa dalil. Kalam ucapan seorang alim bukan hujjah kecuali jika mencocoki dalil. Ini kaidah asalnya demikian. Namun perlu diperhatikan ya ikhwah, kalau ulama mustahid, apalagi selevel Ahmad, cuci muka anu noh. Paris, cuci muka wudu. Batal wudu enggak? Kalau batal wudu cuci muka anu sama. Disuruh ngapain sama bapaknya semalam? Kerja rodi. Suruh bantuin masak-masak ya? Aduh, bapaknya tega bener nih. Mana bapaknya, belum datang ya? Mana lagi tadi? Tadi saya ngomong sebenarnya lupa. Sampai mana tadi? Enggak, kayak tadi saya lagi bahas apa itu. Enggak, kalam ulama. Kalam ulama memang bukan hujah. Namun hujah dipahami oleh kalam ulama. Kalam ulama memang bukan hujah. Namun hujah dipahami oleh kalam ulama. Antum memahami hujah lewat siapa? Antum mustahid. Kalam ulama memang bukan hujah. Tapi hujah dipahami oleh kalam oleh para ulama mustahidun. Nah, ada kalanya pemahaman mereka benar, tepat, ada kalanya pemahaman mereka keliru. Nah, yang menilai keliru atau benar, ulama juga yang lain. Bukan antum, bukan ana, bukan ustaz antum. Kita semua bukan level mereka. Mereka level raksasa mustahid, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik. Siapa yang sampai derajat mereka? Sampai-sampai Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitab beliau Ar-Rad Al-Rad, ya. Bantahan, ya, bagi orang yang tidak mengikuti empat madhab. Beliau menyatakan Ibnu Rajab, seandainya ada seorang di masa Ibnu Rajab yang paling berilmu tentang kitabullah, paling berilmu tentang hadis, paling berilmu tentang ucapan sahabat, paling berilmu tentang khilaf, luar biasa, udah jadi mustahid itu kan. Dia hidup di masa Imam Ahmad, jadi santri Imam Ahmad aja dia gak pantas. Subhanallah. Karena beda. Ya, beda tingkatan keilmuan di masa silam dengan sekarang. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, raksasa keilmuan. Raksasa keilmuan. Jadi mereka itu gak sebanding dengan orang-orang yang setelahnya. Apalagi dengan kita. Hatta dengan ustaz kita. Masih ustaz kita lagi. Itu gak sebanding. Nah, perlu diperhatikan. Maka ketika menilai kalam Syafi'i keliru, istihadnya Imam Malik keliru, itu dengan ulama yang lain. Dengan penilaian ulama yang lain. Paham itu? Mau gaya-gaya kita mau nyaingin ulama, mau nyaingin Imam Syafi'i, mau nyaingin Imam Ahmad, gak mungkin. Gak mungkin. Makanya kata Imam Ahmad apa? Iyaka iyaka antatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imamun. hati-hati Anda berbicara permasalahan agama yang dalam pembicaraan tersebut pendapat Anda tadi dalam masalah tadi Anda enggak punya imam. Anda enggak punya imam. Makanya dahulu para salaf ketika mendapati rekannya berbicara tentang sebuah permasalahan agama, mereka akan bertanya, "Man salafuka fi hadza?" Siapa salaf kamu dalam hal ini? Perhatikan ya. Kalam mustahid bukan hujah, tapi hujah dipahami oleh kalam mustahid. Paham sini ya? Tapi hujah dipahami oleh kalam mustahid. Enggak boleh sembarangan. Hah, enggak boleh sembarangan. Maka yang menilai Imam Syafi'i keliru, ya mustahid. Mustahid juga. Ulama juga, ulama juga. Ya. Ketika Imam Syafi'i tadi menyatakan makruh bersiwak ba'da zawal setelah sholat zuhur, kata Imam Nawawi enggak ada dalilnya. Yang tepat boleh aja. Lihat, yang menyatakan, yang menyanggah sekelas An-Nawawi. Bukan sekayak kita gini ya, ecek-ecek dalam kantong kresek, ecek-ecek dalam kresek, bukan. Nah, ini penting ini ya. Nah, ini imam, ini imam, imam mazhab ini penting ini. Kalau dalam apa mazhab LDII apa imam empat mazhab itu jahiliyah, wah ini kurang ajar, penistaan terhadap agama ini. Kata sekte sesat menyesatkan LDII, empat mazhab itu jahiliyah, ini ses, ini mereka yang sesat menyesatkan ini, mereka yang jahiliyah. Nah, ini kurang ajar ini berarti. Berarti mereka hendak memposisikan diri mereka seperti mujtahid mutlak. Lihat, yang paling sering menyanggah empat mazhab itu siapa sih? Mazhab Zahiri. Ya, Abu Dawud Az-Zahiri, kemudian siapa lagi? Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm Al-Andalusi aja walaupun kalimatnya keras terhadap empat mazhab. Enggak ada tuh ngomong empat mazhab itu jahiliyah. Ini LDI sesat menyesatkan. Hah? Kumpulan orang-orang stres menyatakan bahwasanya empat mazhab jahiliyah. Subhanallah. Nah, ini bahaya ini. Empat mazhab ini mesti kita agungkan. Ya, kita hormati karena mereka berjasa mengumpulkan semua permasalahan-permasalahan fikih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dimudahkan langsung ini. Mereka lah yang memahami dalil. Mereka memahami dalil dan dituangkan dalam bentuk teori-teori yang kita amalkan. Teori-teori rukun sholat, syarat sah sholat, itu berdasarkan dalil. Kalau dikatakan jahiliyah, subhanallah, kita mau ngambil ilmu dari mana? Ya, Syekh Shalih Fauzan ditanya oleh seorang penanya, "Wahai Syekh, ya, belajar fikih pertama kali ya, apakah langsung dari boleh enggak dari selain kitab-kitab fikih empat lima madhab?" Kata Syekh Shalih Fauzan, "Berarti kamu selama ini belajar fikih dari mana?" "Dari mana selama ini?" "Ya belajar fikih dari empat lima madhab. Mau dari mana lagi?" Mau beristihad sendiri. Jadi kalau dikatakan jahiliyah, subhanallah. Penistaan agama ini, penistaan, ya. Kalau terekam kita laporin, hah? Ada, dilaporin tuh mestinya. Udah dilaporkan. Ini, ke MUI itu, mau pakai duit, Allah mesti. Masya Allah. Untuk closing. Kita buka lagi, Pak. Sampai-sampai dapat 150M. Masya Allah. Taib. Ya, berikutnya. Salisan. Yang ketiga. Alladhi ruya ani Syafi'i. Yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i, annahu qala, bahwa beliau berkata, as-salat laisat ka ghairiha. Ini yang dikatakan oleh Syekh, ini secara makna aja. Salat bukan sepertinya. As-salatu la yadkhulu fiha illa bidzikr. Tidaklah salat masuk kecuali di dalamnya zikir. Yang dimaksud dengan syafi zikir adalah takbir. Ini makna aja. Karena yang termaktub di buku Al-Um lafadznya bukan ini. Tapi ini semaknanya. Ya. Nah, jadi ucapan Syekh punya syahid. Tadi kita belajar nukmatul fikar, ingat? Ada syahidnya yang sahih itu di al-um. Ada syahidnya. Bukan mutabi, tapi apa? Syahid. Nah. Taib. Ya. Karena ucapan Syafi'i yang tadi, idza nawa hajjan aw umratan ajza. Jika seorang haji umroh, maka sudah cukup buat dia, wa in lam yatalaffat. Walaupun dia tidak melafadzkan, laisat ka shalah, tidak seperti salat. Fa innaha la tasihhu illa bin nutqi. Salat tidak sah kecuali dengan ucapan. Apa yang dimaksud dengan ucapan? Kata Imam An-Nawawi, at-takbir. Jadi apa yang diucapkan saya di sini secara makna. Karena yang aslinya di al-um seperti yang tadi saya sebutkan. Ya? Paham tadi? Terus berikutnya mana? Pala kulihal, maka kesimpulannya an-niyatu amalun qalbi. Niat amal qalbi. La yajuzu at-talafudu biha. Maka tidak diperkenankan melafadzkannya. Ya. Wallahu ankara 'alal Arab, Allah mengingkari Arab Badui, alladzina qalu amanna, kami telah beriman. Maka Allah berfirman mukhatiban Rasulah, ya, yang Allah menunjukkan kalamnya tersebut kepada Rasulnya, qul, katakanlah wahai Nabi, lam tu'minu. Ya kan Allah di awal ayat ini Allah berfirman apa? Wa qalatil Arabu amanna. Orang Arab Badui berkata kami telah beriman. Qul, katakanlah wahai Nabi, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna, namun ucapkanlah wahai Arab Badui, kami baru masuk Islam. Lama yadkhulil iman, lamanya itu harfu jazmin. Ya, lamanya itu harfu jazmin, bukan dzarfiyah. Harfu jazmin, temannya lam. Ya, makanya yadkhul majzum bilamma. Ya. Lama yadkhulil imanu fi qulubikum, namun katakanlah iman belum masuk di kalbu kalian. Ya, ila qawlihi qul atu'allimuna Allah bi dinikum, katakanlah kepada mereka, apakah kalian hendak mengajarkan Allah tentang agama kalian? Maka Allah Subhanahu wa taala la yahtaj, tidak butuh Anda mengajarkan kepada Allah andi anniyatika, tentang niat Anda. Bi qaulika ana nawaitu kada, ya saya meniatkan ini dan itu, ana amiltu kada, ana amiltu laka kada wa kada, saya mengamalkan ini untuk engkau ya Allah, begini begitu. Wallahu ya'lamu hadha biduni an tukhbirahu subhanahu wa taala. Allah sudah mengetahui ini tanpa Anda mengabarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alaika bi islahin niyyati wal israrin niyyati wa adami talaffuzi biha. Maka wajib bagi Anda untuk memperbaiki niat tadi, israr, merahasiakannya, mensirkannya dan tidak perlu melafadzkannya. Amma talaffuzu inda dhabhi al adhiyah, adapun ketika melafadzkan, ketika menyembelih hewan adhiyah, hewan kurban, ya. Falaisa talaffuzan binniyat, itu bukan melafadzkan niat, tapi melafadzkan yang diniatkan. Ya, li'anna qawlahu, karena ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma minka walaka wa an Muhammadin ummat wa ummatihi, ya Allah, minka, ini dari engkau ya Allah, walaka, untuk engkau ya Allah, dari Muhammad dan umatnya. Bismillahi Allah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dhabaha. Kemudian beliau menyembelih. Hadza du'aun, ini adalah doa, ya. Wa talaffudun bil ma'nawi. Ya. Dan melafadzkan makna. Afwan. Wa talaffudun bil manwi. Dan melafadzkan yang diniatkan. Ya. Wa laisa talaffudun bin niyat. Bukan melafadzkan niat. Wa huwa mithlu talaffudi bin nusuk. Itu semisal melafadzkan ketika beribadah. Beribadah haji, ya, kayak tadi labbaika Allahu umrotan, labbaika Allahumma hajjan. Fa idza dabahta al adhiyata, kalau Anda menyembelih hewan kurban, fa innaka tu'ayyinu alladhi qasadtahu, maka Anda menentukan apa yang Anda tujukan. Hal huwa lak aw liwalidik aw liwalidik, apakah itu untuk Anda, untuk ortu Anda, aw li ahadin, atau untuk siapapun. Faman famin ajit tamyiz, untuk membedakan, ya, tu'ayyinu alladhi qasadtahu, yang Anda tuayin, menentukan apa yang Anda maksudkan, tujukan. Selesai pembahasan hadis pertama, kita masuk ke hadis kedua. Ini hadis yang paling panjang. Biasanya kalau anak-anak ya di setoran ya, di sakan ya, di santri setoran hafalan arba'in, itu momoknya di hadis kedua. Ya. Kalau di hadis yang lain mereka bisa sekali setoran, hadis kedua bisa 2 atau 3 kali. Bahkan ada yang nyicil. Nyicil. Emangnya nyicilan motor. Taib. Al hadis asadi. Berhubung hadisnya panjang, jangan yang bacalah. Nah, antum baca. Ya, suara kencengin dikit. Berisik ini banyak motor. Nah, ini dari Umar juga. Hadis pertama juga dari Umar. Ya, terus. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, data yaumin pada suatu hari. Ijaa alaina rajulun, tiba-tiba datang. Ya. Seorang pria kepada kita. Terus? Siapnya itu, pakaiannya itu bayat, syadidul bayat, sangat putih. Putih cemerlang. Syadidul sawadi syar. Syarnya itu syadidul sawad, sangat hitam rambutnya. Ini berarti seolah-olah dia baru keluar dari rumah. Habis bersemir dan pakai baju baru. Pakai baju baru. Dahulu di Arab gurun, ya. Apa namanya? Kalau orang safar lama berdiam aja, debu datang. Bajunya langsung noda, rambutnya langsung kusut. Panas lagi. Nah, panas ini kayak baru keluar rumah. Bahkan masih di dalam rumah. Pakai minyak. Gimana sih antum kalau dandan buat istri? Pernah gak dandan buat istri? Enggak dandan juga ada nubruk aja. Ya antum yang dandan, gak pernah dandan buat istri. Iya, gak pernah dandan juga ada nubruk. Oh. Itu karena gak ada yang lain. Dandan buat istri itu boleh. Ibn Abbas bersisir buat istrinya, sebagaimana istrinya menyisir buat dia. Boleh. Ya tuh kayak Ustadz Jumakhir. Oh di rumah dandan dia. Nah, kalau Abu Aqilah beda. Di rumah pakai kolor, semrawut. Kalau di luar baru dandan. Nah, nyari akhwat. Persiapan. Terus? Nah, tidak tampak bekas safar. Tidak ada yang seorang pun dari kita yang mengenalinya. Ini aneh nih. Tidak ada seorang pun dari kita yang mengenalinya. Berarti dia bukan orang Madinah, ya, orang asing. Tapi kok gak ada tampak bekas safar? Bajunya masih ini segala macam. Terus hatta jala sayyidina Nabi, sampai akhirnya dia duduk di hadapan Nabi SAW. Maka dia menyandarkan, ya, dua lututnya ke dua lutut Nabi SAW. Nah, maka beliau meletakkan kedua telapak tangannya di kedua paha Nabi. Ya, fakhidai dua paha. Terus? Orang ini berkata, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu. Kemudian Rasul menjawab, Islam itu ya, Islam itu adalah rukun Islam. Disebutkan Rasul rukun Islam yang tadi sebutkan. Nah, orang tadi mengatakan sadaqta, Anda benar, kata Umar. Wah, kami heran. Ya, yas'aluhu yusaddiquhu. Dia yang nanya, dia pula yang membenarkan. Ya, terus qala fa'akhbirni 'anil iman. Nah, orang ini bertanya lagi, kabarkanlah padaku tentang iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, maka Nabi menjawab dengan rukun iman. Ya, terus yang tadi disebutkan, ini rukun iman. Terus qala sadaqta. Nah, orang tadi bertanya, minta kabarkan tentang ihsan. Terus nah, ini derajat tertinggi, kata Nabi, engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau merasa tidak melihatnya, maka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, maka engkau meyakini bahwasanya dia Allah melihatmu. Ini derajat tertinggi, yaitu muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ini subhanallah, ini derajat yang tertinggi, ini namanya muhsin. Di atas muslim, di atas mukmin, inilah muhsin. Muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi Allah dalam keramaian atau kesendirian. Di kesendirian, di keramaian enggak bisa jaga diri, apalagi di kesendirian. Namun ada orang yang bisa jaga diri di keramaian, tapi tidak bisa jaga diri di kesendirian. Nah, ini ada memuraqabatillah. Ya, tidak adanya merasa diawasi Allah. Ini memang berat untuk menggapai derajat ini. Derajat yang tertinggi. Terus? Nah, orang ini tanya, kabarkanlah kepadaku tentang sa'ah hari kiamat. Maka Nabi bersabda, mal mas'ul, mahnya mana biya? Mas'ul yang ditanya, isi mas'ul ya. Tidaklah yang ditanya anha bi'a'lama min as-sa'il, tentang hari kiamat tadi bi'a'lama, dia lebih mengetahui daripada yang bertanya. Terus jadi sama-sama enggak tahu. Nah, terus qala akhbirni an amaratiha. Ah, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Qala antali dal amat rabbataha. Ah, yaitu al-amah. Al-amah itu muannas dari abdun. Budak wanita melahirkan anak tuannya. Datang nanti penjelasannya. Tapi ada yang menyatakan sebagaimana zahirnya, ada yang menyatakan anak durhaka. Ya, setelah dilahirkan anaknya itu malah memperlakukan ibunya seperti amah, budak. Nanti ada penjelasannya dari sini. Terus dan kau akan melihat pengembala kambing yang nyeker, tidak punya alas kaki, tidak berpakaian, ya ternyata dia ya tatawalun, berlomba-lomba dalam membangun. Nah, ini sebagaimana terjadi di Uni Emirat Arab dahulu, mereka miskin tahun 70-an ke bawah Masehi, tahun 1970-an ke bawah itu cuman guru negeri. Mereka cuma pengembala onta, nyeker, pengembala kambing. Kemudian ditemukan kilang-kilang gas, kilang-kilang minyak. Berubah jadi kaya semua. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Makanya bangunan tertinggi di dunia ada di sana. Nah, namanya apa namanya? Burj, apa tuh menara apa namanya? Hah? Apa namanya? Hah? Burj Al-Khalifah, Menara Al-Khalifah. Tertinggi di dunia. Tertinggi di dunia. Di sana, subhanallah. Ya, Hansip aja pakai Lamborghini. Pakai Bugatti, Ferrari. Hansip aja pakai Lamborghini. Dan mereka saking kebanyakan uang. Bahkan salah seorang yang kerja di sana. Saya pernah satu pesawat sama orang yang berasal dari Uni Emirat, naik Etihad waktu itu. Sekali naik Etihad bangga banget. Biasa naik Lion. Naik Etihad waktu itu ketemu sama orang yang di sana, diceritakan bahkan Uni Emirat Arab itu saking enggak punya tempat buat nampung minyak dia. Akhirnya dia kerjasama sama India. Nah, India punya lahan. Ya, buat punya lahan, punya apa namanya pipa besar, kilang-kilang kosong. Ah, Uni Emirat Arab naruh minyak-minyaknya di India bagi hasil. Jadi India itu sekarang maju. Sumber pendapatannya itu diantaranya ialah bagi hasil dari minyak-minyak yang dari Uni Emirat. Nah, itu ya. Mereka saking bingung mau taruh duitnya di mana ini. Banyak banget. Ya. Ya tuh, mereka itu kalau hobi bola bukan cuman pergi nonton ke stadion sono, dibeli klubnya. Dibeli klubnya. Mana klub Eropa yang saya bayarin jadi? Tuh kayak klub bola apa tuh? Queen's Park Rangers. Apa? Apa Roni? Manchester City. Ah, Pak Masjid mah enggak gaptek, taunya Persib Robby Darwish saja. Dari dulu itu aja udah. Ruli Nere itu, wah sih udah tahu aja. Bang Arif punya mobil kan? Hah? Bang Arif punya mobil ya? Iya. Manchester City. Oh, Persib. Mana mau beli Persib? Manchester City, ya. Dibeli sama mereka. Bukan sekedar hobi bola datang ke Eropa nonton, enggak. Dibeli klubnya, stadionnya, semua dibeli berapa puluh triliun. Sini, aneh bayarin gitu. Ini saking kaya itu. Ya. Nah, ini memang dahsyat ya. Kan tuh kalau ke Abu Dhabi, ke Dubai memang ngeri. Saya pernah sekali transit. Memang ngeri. Udah kayak Eropa, kalah Eropa juga. Karena mobil Hansip aja Lamborghini. Mobil Hansip aja Lamborghini. Gimana coba tuh? Subhanallah. Ya. Di sono kalau tabrakan antum enggak perlu khawatir apa. Yang penting antum punya surat-surat lengkap, mobil antum dibenerin negara. Antum nabrak mobil orang, ceder. Mobil antum dan mobil dia yang rusak, negara yang bayar. Enggak perlu khawatir, enggak perlu kabur. Mobilmu rusak ya, udah bawa bos. Negara yang amplas dah. Nah, dah, baik-baik lagi sana. Iya, nah, itu ya tatawaluna belumnya. Ya tatawaluna fil bunyan. Mereka saling berlomba dalam lomba-lomba dalam mendirikan bangunan, meninggikan bangunan. Terus? Nah, kemudian Umar berkata orang itu pun pergi dan aku pun terdiam sejenak. Terus? Ya Umar, kata dari manusia. Nah, kemudian Rasul bertanya pada aku, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Aku pun berkata, kata Umar, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Terus? Nah, kata Nabi SAW, itulah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ya, hadis suat muslim. Syarah, antum lagi baca, syarah. Nah, hadis ini hadis yang agung, yang bayyana fihi Rasulullah SAW arkanal Islam, yang Rasulullah SAW menjelaskan rukun-rukun Islam. Ya, terus rukun-rukun iman dan menjelaskan juga apa itu ihsan. Dan Rasulullah SAW menjelaskan juga sesuatu hal min alamati sa'ah, dari tanda-tanda hari kiamat. Terus hadis ini bayyanat dina kullah, menjelaskan hadis, menjelaskan agama semuanya. Bahwasanya agama ini maratib, bertingkat-tingkat. Wanas laisu ala haddin sawain fiddin. Manusia itu tidak pada tingkatan yang sama dalam agama ini, ya. Terus di antara mereka ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang muhsin. Kayak tadi di ayat Al-Hujurat tadi, ya. Arab Badui berkata, "Amanna, kami telah beriman." Ternyata apa? Ulam tu'minu lamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum masuk, baru muslim. Walakin qulu aslamna. Baru Islam saja. Terus wahadihi maratibu ba'duha fawqa ba'din. Dan maratib ini, tingkatan ini sebagiannya di atas sebagian yang lain. Sebagiannya ausa, lebih luas dibandingkan dengan sebagian yang lain. Namun haruslah dari masing-masing tingkatan ini sesuai dengan tingkat kemampuan. Terus sabda Nabi, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ketika kami duduk di sekitar Rasulullah SAW, maka sahabat min adatihim, di antara kebiasaan mereka, annahum yajlisun ila Nabi SAW. Mereka duduk di hadapan Nabi SAW, ya ta'allamun, mereka belajar minhu dari Nabi, wa istarsyidun, minta bimbingan minhu dari Nabi, wa is'alunahu, mereka bertanya pada Nabi, an umuri dunihim wa dunyahum, terkait urusan agama dan dunia mereka. Ya. Terus jalasatihim min jalasatihim ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam da'ul alaihim rajulun fi suratin ajibah. Maka di sebuah majlis, di antara majlis-majlis mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihim rajulun, maka seorang pria masuk ke majlis mereka, fi suratin ajibah, dalam sosok bentuk yang mengherankan, yang tadi enggak nampak sapar tapi bajunya putih bersih, rambutnya hitam. Ah, terus mereka belum mengenalnya. Ya, Ali Payalab itu kan apa, bergaul, mereka tidak pernah mengenalnya, bergaul dengannya. Terus kama qala in tala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi wa shadidu sawadi sya'r la yura alaihi asaru safar wa la ya'rifu minna ahad. Ya, sebagaimana perkataan Umar ini ya, tiba-tiba datang kepada kami seorang pria yang rambut bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak nampak bekas sapar, namun tidak ada seorang pun dari kita yang mengenalinya. Terus minal ajaib, ada al. Maka ini diantara hal yang mengherankan. Terus nah, karena kalau orang tersebut min ahlil balad, dari negeri itu juga, dari sahabat ada di Madinah ya, dia tinggal di Madinah juga, la'arafuhu, maka pastilah mereka, para sahabat akan mengenalinya. Terus nah, maka dalla ala annahu min kharijil balad, ini menunjukkan bahwasanya dia dari luar negeri. Ya, dari negeri luar, bukan dari Madinah. Terus namun tidak nampak pada dia bekas-bekas safar. Ash'asa. Nah, karena adata anil musafir, karena biasanya musafir itu sa'as, kusut, itu kusut rambutnya. Terus ya, sebagaimana di hadis ya disebutkan ya, rambutnya kusut. Terus bihindamihi. Nah, karena safar itu yak tadi biasanya menunjukkan bahwasanya seseorang yang bersafar tadi layak tadi binafsi, enggak memperhatikan diri dia. Ya, bihindamihi, kerapian dia, au bijismi, pada tubuh dia. Kayak tadi tuh sama Pak Majid di rumah enggak memperhatikan kerapian ya. Tetap ada yang nempel. Oh, lagi safar dia, orang lagi di rumah beda gitu. Nah, terus nah, orang ini tidaklah gharib ya, tidaklah asing, namun juga bukan pula muatinan. Muatin itu ini pribumi, warga asli gitu. Warga asli. Terus li'annahu la yadhharu 'alaihi 'alamatus safar. Nah, karena enggak nampak tanda-tanda safar pada orang tadi. Walaysa muatinan li'annahu la ya'rifunahu wa law kana fi baladin 'arafuh. Nah, namun dia bukan muatinan, bukan warga asli. Ya. Karena mereka tidak mengenalinya. Seandainya dia penduduk negeri, maka pastilah para sahabat akan mengenalinya. Terus watabayyana fil akhiri anna hadha rajul, anna hadha rajula huwa Jibril. Maka jelaslah di akhir hadis bahwasanya orang tersebut adalah Jibril alaihissalam. Ata bihadhihi surah. Yang datang dalam bentuk seperti itu. Paham sini ya? Ah, Abu Akilah. Betul. Ah, dan Jibril alaihissalam yakti, dia datang kepada Nabi fil ghalib, kebanyakannya, seringnya dalam bentuk sosok seorang pria. Nah, terus malaki ala khilqah al-malakiyati. Karena Bani Adam, manusia, mereka la yastati'un, mereka tidak akan sanggup melihat malaikat dalam sosok seperti apa namanya sosok malaikat dalam bentuk fisik malaikat, ya nggak akan sanggup, pingsan, lari pasti. Terus hatalah yan furo, ya. Nah, maka malaikat datang dalam bentuk sosok seorang pria hingga mereka tidak lari, takut, ya. Hingga manusia mereka enggak lari. Manusia enggak lari dari malaikat tadi. Terus dan dia tidak yastauhis minhu, tidak sama, tidak takut juga, ya, dari malaikat tadi. Nah, ini kebanyakannya. Malaikat dilihat oleh Nabi SAW, Jibril, dalam bentuk dalam bentuk apa? Sosok pria. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwa malaikat kalau Jibril muncul dalam bentuk sosok pria, itu mukanya mirip sahabat-sahabat Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dihya Al-Kalbi. Jadi kalau Jibril muncul yang kayak tadi tuh, rambutnya putih bersih, ya, mukanya muka Arab, bahkan mukanya mirip sahabat Dihya Al-Kalbi. Mukanya, ini kan orang Arab, Nabi di Madinah orang Arab. Muncul sosok pria yang prianya asing gitu, ya, yang negro, yang Cina, yang Indian, yang Indonesia sawo mateng, nggak kayak gitu. Hah? Tetapi dalam bentuk orang Arab juga, gitu, ya. Terus? Nah, karena malaikat tidaklah nampak di hadapan manusia fi suratiha al-haqiqah, dalam bentuk hakikinya yang sebenarnya, kecuali ketika turun maut, ya. Ini malaikat maut, berarti nanti kita akan melihat malaikat maut semua pas mati. Pasti ngelihat asli. Atau dalam bentuk azab, ketika malaikat nurunin azab. Ya, itu dia dalam bentuk asli. Terus maka ketika maut datang atau adab, waliyadubillah, kita berlindung pada Allah dari adab, ya, malaikat akan nampak dalam bentuk aslinya, suratiha. Terus? Ini kalau adab ini, orang-orang kafir ini kan melihat. Yauma yarawnal malaika, ketika mereka melihat, ya, minal mujrimin, ya, orang-orang yang mujrim, yang berdosa. Sebagian ulama memutlakan kalau mujrim ini adalah musyrikin, kafirun. Ya, orang-orang kafir mereka melihat malaikat la busra yauma idzin, yang tidak ada kabar gembira pada hari itu. Minal mujrimin, Allahu musta. Terus nah, adapun jika malaikat datang mereka dalam keadaan aman, maka mereka datang dalam bentuk yang maklumah, yang dikenal oleh manusia. Kayak tadi, Jibril datang dalam bentuk orang Arab, ya, bahkan mukanya sangat mirip dengan sahabat Dihya Al-Kalbi. Terus dan Allah aqdarahum, memberikan kemampuan kepada mereka ala tasawuri bisuratin mukhtalifatin, ya, untuk berpenampilan dengan berbagai bentuk yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Ya, semisal malaikat, dua malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk seorang pria juga, pria Arab bertamu begitu. Terus dan Nabi SAW tidak melihat Jibril dalam bentuk aslinya, dalam bentuk malaikat, kecuali dua kali aja. Jadi Nabi melihat Jibril asli dua kali. Ya, terus fi batha, yang pertama fi batha di Makkah. Batha itu sungai yang dasarnya kerikil-kerikil, sungai-sungai yang cetek gitu. Sungai Mekah ketika istadda al-karb, ketika gangguan dari kaumnya itu sudah sangat parah, ya, apa namanya, cobaan, kesusahan yang ditimpakan oleh kaum sudah sangat parah, min adza qaumih, dari gangguan, dari kejahatan kaumnya, Terus Nabi SAW melihat Jibril di ufuk dalam bentuk malaikat. Terus Uyusabbiruhu alama yalqa. Ya. Maka Jibril datang menenangkan Nabi yatma'innuhu wa yusabbiruhu sabar yusabbir itu namanya. Apa? Membuat sabar ya? Menyabarkan gitu ya. Ah, apa bahasa Indonesianya itu? Ngademin. Ngademin. Apa? Mewasiatkan sabar gitu ya. Ya. Alama yalqa, atas apa yang beliau jumpa, atas apa yang menimpa beliau. Terus yang kedua ra'a Jibril fi suratihi, Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk malaikat pada malam Mi'raj ya, di Sidratul Muntaha, di atas langit ketujuh. Ini langit ketujuh Baitul Ma'mur, mentoknya itu Sidratul Muntaha. Ya, di situ. Terus walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh dia telah melihatnya nazlatan ukhra pada penglihatan yang kedua kali. Sekali lagi inda Sidratul Muntaha, yaitu di Sidrah Al Muntaha, Sidratul Muntaha. Terus maka pada keadaan yang lain, maka Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengajarkan wudu, mengajarkan sholat, ya, datang membawa wahyu itu dalam bentuk sosok pria, min ahsanir rijal, ya, dalam bentuk pria yang paling bagus, paling mirip dengan dia Al-Kalbi. Terus gantian baca lagi, Gus Jum, ini sekarang lagi marak Gus nih. Antum jangan sampai menodai term Gus Jumakir. Kemarin ada Gus yang apa? Menghina Rasulullah SAW sebagai anak kiai. Ya, antum anak kiai bukan sih? Hah? Kalau Gus itu anak kiai. Kiai belum tentu Gus. Bisa jadi bapaknya bukan kiai. Kalau anaknya kiai berarti Gus. Gus Jum. Ya. Gus Jid. Tafadhol, Gus Jum. Tujilla lihat idza lam tujilla al alima wa tahtarimhu, ma'tub ke tujilla lam yastaqit min ilmihi fa qawluhu fa jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa sallam fi adabin bi talib al ilm minha awwalan annahu yatajammalu bi hayatihi wa suratihi muqbilan alaihi liyatalaqqa minhul himma wala yu'ridu anhu au yaltafihu au yamzahu au yamzahu au yamzahu bal yakunu muqbilan 'ala muallimi bi jismihi wa bi fikrihi li alla tafutahu fata yafutu li alla tafutahu fursah fursatu ta'allumi. Baik. Mana tadi? Qauluhu bayadus syadidu bayadis siyab. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaiannya sangat putih. Ya bukan perkataan Nabi ya, afwan. Perkataan Umar. Ya. Orang tersebut pakaiannya sangat putih minan nadhafah. Ya, karena bersih. Karena bersih sekali. Maka kalau kajian itu ya, kan Jibril datang mau belajar gitu. Dan mau mengajar pakai pakaiannya yang bersih. Putih bersih. Intinya yang bersih. Kalau pakai putih enggak ada, pakai pakaian yang bersih. Dan sabda Nabi lagi. Perkataan Umar menceritakan sifat pria tadi syadidu sawadi syari, yang rambutnya sangat hitam. Yakni fi suratin jamilatin. Yakni dalam bentuk yang indah. Ya. Rupawan, indah. Wa fi hadza dalilun ala anna talibal ilmi, maka dalam hal ini ya terdapat dalil bahwa penuntut ilmu hina ma yahduru ila majlisil ilmi, ketika dia hadir ke majlis ilmu, yan bagilahu ayyata jamal, maka sepatutnya dia berhias diri. Jangan ke kajian pakai baju biasa. Pas pakai baju jubah putih, khusus kalau mau jalan-jalan sama ibu-ibu sesama murid murid apa? Orang tua murid sekolah. Siapa tuh orang itu? Mana orangnya tuh? Ya, giliran mau jalan-jalan ya kan sama sesama wali murid TK, yang datang ibu-ibu semua. Dia pakai jubah putih, dia sendiri bapak-bapak. Nah, bapak-bapak dia sendiri pakai jubah putih, giliran ke kajian ya. Giliran ke kajian pakai baju ya yang kita lihat lah. Mana orang itu? Hah, ke toilet. Waduh. Mesti diomongin nih biar enggak jadi gibah. Hah? Di suratin jaminatin ini menjelaskan tentang malaikat. Iya. Jadi Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk yang paling yang bagus. Hah? Di surah, kan surah itu memang muannas. Bentuk. Nah, iya. Mana dia? Sini antum. Aduh. Wahyak dia. Nah, dia. Kenapa mules dia? Tuh lihat, kalau kajian bajunya gitu kan? Oh. Tapi kalau jalan sama ibu-ibu, oh berarti denger dia. Kalau jalan sama ibu-ibu murid TK ya, dia pakai baju jubah putih Abu Akila ya? Haromain. Ya Allah. Haromainnya enggak pernah sekalipun dipakai di sini. Nah, di kajian enggak pernah dipakai. Kalau kajian pakai baju yang itu-itu aja udah. Padahal kata Syekh tadi itu. Kata Syekh tadi apa? Anna talibal ilmi haina ma yahduru ila majlisin yanbaghi lahu ayyata jamal. Itu. Wa an ya'tiya bi suratin nadifatin jamilatin. Dia datang dalam bentuk yang bersih. Ya, yang jamilah, yang indah. Di anna Jibril ja'a mualliman wa muta'alliman. Jibril datang dalam keadaan mengajarkan dan hendak belajar. Wa min dzalika, maka dari sini annahu 'allamahum, Jibril datang mengajarkan kepada mereka kaifa ya'tuna ila majlisil rasul. Bagaimana sih adab datang ke majelis Rasul sallallahu di anna majlisul ilmi majlis waqarin, karena majlis ilmu itu majlis kewibawaan. Waliqa'u bi rasul waliqa'u bil ulama yan bagi ayyakuna lahu isti'dadun. Nah, kalau berjumpa rasul, berjumpa ahli ilmu, ulama, Ya. Sepatutnya dia persiapan dahulu. Jangan dia mau kondangan pakai batik. Hah? Mau datang kajian pakai baju biasa. Kondangan rapi. Kondangan rapi harusnya ke majelis ilmu paling rapi. Kita rapi itu nih, salat Id, salat Jumat, salat ke majelis ilmu. Ya, salat juga. Ya. Libasu taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah. Ya. Ya bani Adam, khudzu zinatakum. Ya, inda kulli masjid atau masajid ayatnya. Masjid. Ya bani Adam, khudzu zinatakum. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian yang paling cakep. Setiap kali datang kalian ke masjid, tuh, mau salat. Habis salat kajian. Bajunya baju biasa. Waduh. Nah, baju bola lagi ada di belakangnya nama orang kafir, Messi, Ronaldo, Les Ferdinand. Di belakangnya ada nama pemain bola. Robby Darwis. Taunya dia Robby Darwis saja. Mana lagi tadi? Ya. Wa ijlalul ulama matlubun. Ini memuliakan ulama adalah sesuatu hal yang dituntut. Li'annaka idza lam tujilla al-alim wa tahtarimhu lam tastafid min ilmih. Karena jika Anda tidak memuliakan orang alim, tidak menghormatinya, maka Anda tidak akan mengambil manfaat dari ilmunya. Maka perkataan Umar, fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril pun duduk kepada Nabi, fihi adabun li talibil ilm. Dalam hal ini terdapat adab bagi penuntut ilmu. Yang pertama, awalan annahu yatajammal fi hayhati wa suratihi. Penuntut ilmu itu dia memperindah dalam bentuk dan dalam keadaan dia dan dalam bentuk rupanya. Ya. Sanian, jadi dia dandan gitu. Mau kajian dandan dia. Bukan mau karena ada kajian umahat, dandan. Kajian muslimah. Ini kayak gini nih kan enggak ada ceweknya nih, kajian khusus rijal. Dandan dia. Dandan. Ya, bukan seadanya. Muka kucel. Ya. Kak kucel apa? Rambutnya enggak sisiran, enggak pakai peci, enggak sisiran lagi. Kayak peci ya ikhwah. Syekh Albani menyatakan, nah ini peci ini adalah ciri khas muslim. Ya, memang enggak wajib. Namun kata Asy-Syafi'i menyatakan alamatul fusq. Tanda-tanda kefasikan itu. Enggak pakai peci. Syekh Albani menyatakan pakai peci itu semua. Itu di Tamamul Minnah. Di kitab Tamamul Minnah. Ya. Catatan atas fikih sunahnya Said Sabiq, Syekh Albani punya ta'lik namanya Tamamul Minnah. Syekh Albani menyatakan demikian. Nah, ini yang sudah sering copot dari kepala kaum muslimin. Lihat, kalau kita pakai peci, ini akan membantu kita untuk tunduk kepada Allah. Coba kalau pakai peci. Antum mau nonton nonton bola bareng gitu. Pakai peci gini. Ada orang lagi nonton bola bareng, apa namanya? Nobar. Datang ke bioskop. Pakai peci gini, kayak kuku, kayak jubah. Ada jenggot lagi. Wahabi apaan kayak begini. Kan malu kan? Malu. Tapi kalau bakal lepas peci, ya enggak? Kok jubahnya ganti aja sama kaos. Jubahnya ganti aja sama kaos. Ya enggak? Enggak pakai peci. Jalan. Wah, udah turun di bawah dia. Dan dia ketika ada maksiat disodorkan kepadanya, penolakannya itu lebih rendah dibandingkan kalau pakai peci. Minimal bantu kita gitu, pakai peci. Wah. Nah itu ya. Atau pakai koko, kayak jubah, kayak gamis. Nah ini bantu kita itu. Masuk Tanah Abang kayak kaos. Ya. Udah lirik. Siapa tuh? Ya kan? Tapi kalau pakai jubah, kayak kaos, orang akan segan. Ada akhwat juga enggak berani godain. Coba kalau Marwanto pakai kaos, akhwat berani godain. Ya. Godain Marwanto. Ya, mas-mas gitu kan. Mari-mari apa? Gimana passwordnya Marwanto? Sini mari gitu. Godain pengen murah. Mana lagi tadi? Saniyan yang kedua. Annahu yajlis amamal muallim muqbilan. Bahwasanya penuntut ilmu duduk di depan muallim muqbilan, menghadap alaih, menghadap muallim. Jangan menghadap handphone. Lagi kajian dia mukanya ngadep sono, ngadep sono, ngadep sono, ngelihat handphone. Lihat talaqqa minhu al-ilma, supaya dia bisa talaqqi ilmu dari muallim tadi. Wala yu'riduhu anhu, jangan berpaling darinya. Wala yaltafitu, wala yaltafitu, jangan celingak-celinguk. Nengok. Wala yamsah, jangan bercanda. Wa yansyagil, jangan dia menyibukkan diri. Bal yakunu muqbilan 'alal muallimi bi jismihi wa fikrihi. Dia menghadapkan dirinya kepada muallimnya dengan segenap jiwa, raganya, jisimnya, raganya, wa fikrihi, pikirannya. Lagi kajian mikirnya jangan kemana-mana. Ya, lagi kajian mikirin akhwat, mikirin inceran. Waduh. Fokus. Li'alla tafutahu fursatul ta'allum. Agar fursah ta'allum, kesempatan belajar, ya, itu tidak terluput dari dia. Ya. Wa qawluhu, ini udah dibaca belum Abu Akilah tadi? Jumakir. Fa'asnada. Coba baca lagi. Baik, Pak Yusuf belum ya? Asnada rukbatai an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallam. Qabilan lahu wa qariban minhu. Wa fi hada anna talibal ilmi yaqrubu minal muallim litakuna al-fa'idatu mukassiratan. Amma al-ba'idu fa'inna muqatla yasma'u. Wa'idha sama'a qatla. Sami'a qatla yastawdahu. Yastawdihu as-sawta. Fa'idha kana qariban fa'innahu yasma'u. Wa yastawdihu as-sawta tamaman. Wa qad kana as-sahabatu radhiyallahu anhu yuhdikuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqrubuna minhu wa qad talqi waqta talaqqihimul ilmi al-ilma anhu sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu wa wada'a kaffayhi ay wada'a Jibrilu kaffayhi ala fakhidayhi ay ala Fakhidai Jibrila. Wahada fihi annal muta'allima yanbaghi an yakuna bi su'ratin hadiatin muaddabatin wala yuksiru minal harakati aw Minal iltifati aw minas syawagili allati tushgiluhu an talaqqi al ilmi. Baik, fasnada ila rukbatayhi ila rukbatay. Maka beliau orang ini menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi. Ai asnada Jibrilu rukbatayhi ila rukbatai an-nabi, yaitu Jibril menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi, muqabilan lahu, menghadap Nabi, wa qariban minhu, mendekat ke Nabi. Wa fi hadza, maka dalam keterangan ini anna talibal ilma, bahwasanya sang penuntut ilmu yaqrubu minal muallim, dia dekat ke muallim, jangan jauh-jauh nyandar. Memangnya majelis tahlilan masing-masing di tembok gitu. Mendekat gitu, rapat. Mohon sono yang ada sono, majelis tahlilan kan begitu. Terkadang ya, kalau di sebagian tempat, hatta di Saudi seperti itu. Ya, dan akhirnya masyaikh sendiri pun ya sudah menganggap ini sebagai adat. Ya. Semisal di kajian-kajian masyaikh itu yang di masjid-masjid masyaikh atau di rumah mereka ya. Nah, itu mereka itu apa duduknya itu kayak tahlilan gitu. Ini semisal dahulu ya di majelisnya Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali ya. Rahimahullah taala. Orang-orang kalau hadir yang biasa talib yang mulazamah dengan beliau itu kayak gitu. Ngeringker kayak tahlilan gitu. Nah, ini Syekh sebenarnya udah sering mengingatkan, cuman karena kebiasaan ya udah. Akhirnya kalau ada talib luar datang duduk di depan Syekh. Akhirnya orang-orang eh minggir-minggir gitu. Ini beneran ini ya. minggir jangan situ katanya. Nah, ini seolah-olah demikian. Tapi masya Allah. Mana lagi tadi? Ya. Nah, ini penuntut ilmu mendekat ke muallimnya, ke pengajarnya. Litakuna al-faidatu mutasilan. Supaya faedahnya itu mutasilan, nyampe ke dia langsung. Ya. Amal baik kalau duduk jauh, fa innahu la qad yasma', terkadang dia enggak dengar. Wa idza sami'a, kalaupun dia dengar, qad la yastawdihu as-sawta, enggak jelas suaranya. Ya. Dibilang halal haram. Dibilang dua, tiga. Dibilang jangan, didengarnya iya. Nah, jadi kan salah paham. Bilang 4-1. Idealnya berapa? 4. Pahami 1. Kedengarannya 1. Mana lagi tadi? Faidakana qariban, nah kalau dia dekat, fa innahu yasma'u wa yastawdih as-sawta tamaman. Maka dia akan mendengar dan suara yang dia dengar jelas sempurna. Ya, waqad kana sahabatu yuhdikuna bin nabi. Ma, dahulu para sahabat mengelilingi nabi. Nabi dikelilingi supaya masing-masing dekat ke nabi. Masing-masing dekat. Sallallahu alaihi wasallam yaqrubuna minhu, mereka mendekat pada nabi waqta talaqihim al-ilma. Mereka ketika mereka talaqi ilmu anhu dari nabi sallallahu alaihi. Kemudian perkataan Umar, wa wada'a kaffaihi. Orang tadi pun meletakkan kedua telapak tangannya. Ai wada'a Jibril kaffaihi ala faqidai. Meletakkan kedua telapak tangannya kepada kedua paha Nabi ai ala faqidai ar Jibril. Yaitu kan wa wada'a kaffaihi ala faqidai. Kok faqidai Jibril? Faqidai Nabi kan? Hah? Harusnya Nabi kan? Kok di sini Jibril? Yaitu kan dua orang tadi kan Jibril meletakkan kedua telapak tangan dia ala faqidai, ke atas kedua paha. Paha siapa? Mungkin paha dia kali. Nah, paha dia sendiri mungkin ya. Paha dia sendiri. Ah, dia begitu. Ya benar ini. Mau nyalain lah aja tuh. Syekh Fauzan mau ditasalahin maju akhir. Mentang-mentang Gus anak kiai mau nyala-nyalain Syekh Fauzan. Hadza fihi anna muta'allima, maka dalam keterangan ini terdapat keterangan bahwasanya seorang muta'allim yang belajar yan bagi ayyaku nabi suratin hadiatin muaddabatin, dia mesti dalam bentuk tenang ya, muaddaba beradab, la yuksiru minal harokat, jangan banyak gerak, au minal iltifat atau banyak tengok-tengok, au minas syawagil atau berbagai kesibukan alati tusgiluhu an talaqi al-ilm, ya, yang menyibukkan dia dari talaqi al-ilmu. Cukup ya, sudah hampir 2 jam sampai sini berarti ya. Ada yang mau ditanya? Qadhalu.